tujuh malam aku datang menjemputmu. Di bangku teman aku menunggu hingga kau selesai berdandan. Tak telusuri jejak-jejak malam yang bertabur bintang. Semakin berat hatimu untuk aku lepaskan.